Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita telah memahami bersama bahwa jalan kehidupan sebagai seorang penuntut ilmu adalah jalan yang paling mulia, jalan yang terbaik. Sebab ilmu adalah warisan orang-orang yang paling mulia, orang-orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diutus ke muka bumi ini untuk dijadikan teladan, yaitu para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilm, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi atau para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para ulama, orang-orang yang berilmu, adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Para nabi hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, sungguh dia telah mengambil satu bagian yang sangat besar sekali, yang mencukupi untuk dirinya. Maka tidak diragukan lagi, menuntut ilmu berarti meraih keutamaan. Oleh karenanya, di dalam sholat kita selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang selalu menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya. Inilah hakikat doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah di dalam solat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tiga jalan kehidupan manusia, tiga golongan kehidupan manusia. Yang pertama, golongan yang mendapatkan kenikmatan. Siapakah mereka itu? Merekalah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam dan orang-orang yang mengikuti mereka. Sebagaimana firman Allah, minal ladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wassiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. dari orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang membenarkan para nabi tersebut, dan para syuhada serta orang-orang saleh, mereka itulah sebaik-baiknya teman. Inilah orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Kemudian jalan yang kedua dan jalan yang ketiga telah dijelaskan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih. Kalau jalan yang pertama orang-orang yang diberikan kenikmatan, maka kita mengenal mereka dari penafsiran Al-Quran terhadap Al-Quran. Adapun jalan yang kedua dan ketiga, kita mengenal mereka dari penafsiran Al-Quran dengan As-Sunnah. Dan ini adalah metode penafsiran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Menafsirkan Al-Quran antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, dan menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-maghdub 'alaihimul yahud wad-dallina an-nasara." Yang dimaksud dengan orang yang dimurkai, orang-orang yang dimurkai adalah Yahudi. Sedangkan orang-orang yang sesat adalah Nasrani. Inilah tiga golongan yang disebutkan di dalam ayat ini. Kita bermohon kepada Allah agar digolongkan pada golongan yang pertama dan dilindungi dari golongan yang kedua dan ketiga. Maka ulama kita menjelaskan apa yang menyebabkan ketiga golongan ini tergolongkan ke dalam golongan mereka masing-masing. Maka disebutkan para ulama, orang-orang Yahudi itu, khususnya para pendeta mereka, adalah orang-orang yang mengerti Taurat. Mereka memiliki ilmu tentang kebenaran, tetapi mereka tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, ketika beliau datang ke Madinah, mereka benar-benar mengenal beliau. Inilah utusan Allah yang dijanjikan di dalam Al-Qur'an, di dalam Taurat. Inilah nabi yang mereka tunggu-tunggu. Sampai kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal beliau seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi enggak mungkin salah. Inilah nabi yang mereka tunggu-tunggu yang disebutkan di dalam Taurat. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau masuk Islam, bahkan mereka menentang beliau. Maka mereka memiliki ilmu tapi tidak mereka amalkan. Sebaliknya orang-orang Nasrani, mereka adalah suatu kaum yang gemar beribadah. Namun ibadah mereka tanpa didasari oleh ilmu. Sehingga pada akhirnya mereka sampai pada puncak kesesatan, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Isa alaihi salam atau dengan Yesus menurut mereka. Iya. Maka inilah sebab kesesatan, yaitu kedzaliman, tidak mau mengikuti kebenaran, dan kebodohan, yaitu beramal tanpa didasari oleh ilmu. Kalau begitu, golongan yang pertama yang selalu kita minta kepada Allah, yang selalu berada di atas jalan yang lurus, adalah mereka-mereka yang selalu menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu mereka. Ini subhanallah, betapa pentingnya perkara ini, sehingga kita selalu memohon kepada Allah, dan bahkan kita diwajibkan untuk memohon kepada Allah agar menjadi orang yang selalu menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya, mengambil warisan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi jalan kehidupan sebagai seorang penuntut ilmu tidak diragukan lagi adalah jalan yang terbaik. Itulah jalan yang lurus yang selalu kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kita mohon kepada Allah agar kita diistiqamahkan di atas jalan ini sampai akhir hayat kita. Hanya saja permasalahannya, betapa banyak orang yang sudah memahami pentingnya menuntut ilmu, dan dia adalah satu-satunya jalan untuk meraih kebahagiaan, untuk mencapai kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Namun ternyata banyak orang yang sudah mulai menapaki jalan ini, berjalan di atasnya, tetapi tidak sampai-sampai kepada tujuannya, yaitu dia tidak meraih ilmu yang bermanfaat. Sehingga usaha dan potensi yang dia kerahkan dalam menuntut ilmu menjadi sia-sia. Bahkan ilmu yang dia tuntut menjadi hujjah atasnya, bukan menjadi hujjah baginya. Menjadi hujjah yang memberatkannya kelak di hari kiamat, bukan sebagai hujjah yang menjadi pembelanya. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena tatkala dia menuntut ilmu, dia tidak menghiasi diri dengan adab-adab sebagai seorang penuntut ilmu. Inilah urgensinya, kenapa seorang penuntut ilmu itu harus mengerti adab-adab di dalam menuntut ilmu agar dia bisa berhasil dan sukses meraih ilmu yang bermanfaat. Insyaallah ta'ala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Hilyatu Talibil Ilm yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala bagian yang terakhir dari pasal yang ketiga, yaitu terkait adabut talib ma'a syaikhihi, adab seorang penuntut ilmu bersama gurunya. Yang di bagian akhir beliau membahas tentang guru yang pantas dijadikan sebagai sumber di dalam meraih ilmu adalah seorang ahlus sunnah. Dan beliau memperingatkan dari menuntut ilmu kepada ahlul bid'ah. Dalil-dalil Al-Quran was sunnah, bahkan ijma' salafus salih, melarang seorang muslim menuntut ilmu dari seorang ahlul bid'ah. Kita lanjutkan. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, "Faya ayyuhat talib, kun salafiyan alal jaddah." Wahai penuntut ilmu, jadilah engkau seorang salafi, seorang pengikut generasi salaf, yaitu pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang sesungguhnya, yang sejati. Wahdharil mubtadi'ah, dan berhati-hatilah dari ahlul bid'ah, para pelaku bid'ah dan kesesatan. Ayyaftinuk, berhati-hatilah dari mereka, jangan sampai mereka menjerumuskanmu ke dalam fitnah, yaitu dalam kesesatan. Kemudian beliau menjelaskan di antara metode mereka dalam menjerumuskan manusia dalam kesesatan, di mana ahlul bid'ah itu tidak punya ilmu, yang mereka miliki hanyalah syubhat. dan berbagai metode-metode untuk mengikat manusia. Terkadang dengan baiat, terkadang dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak mengandung yang haram. Seperti ngumpul-ngumpul bareng, olahraga bareng, jalan-jalan bareng, mabit bareng. Iya. Ini kadang-kadang metode mereka. Maka di sini Syekh menjelaskan di antaranya, fa innahum yuwadhifuna lil iqtinas wal mukhalata subula. Karena sesungguhnya mereka menggunakan berbagai macam cara untuk memburu dan memerangkap orang yang mereka jadikan sebagai target mereka. Yafta'iluna ta'bidaha bil kalamil mas'ul wa huwa 'asalun maqlub. Kata Syekh, mereka mengemas perangkap mereka dengan ucapan semanis madu. Tetapi hakikatnya dia adalah madu yang terbalik. Bukan madu yang sesungguhnya, madu yang palsu. Wa hutulid dam'ah, bahkan terkadang dengan tetesan air mata. Wa husnil bazzah, dan penampilan yang memukau. Wal igra bil khayalat, dan terkadang menipu dengan khayalan-khayalan, yaitu sihir. Wal idhash bil karamat, dan membuat takjub dengan karomah-karomah yang hakikatnya adalah sihir, bukan karomah. Iya. Walahsil aidi wa takbilil aktaf, demikian pula mencium tangan atau menjilat tangan dan mencium bahu. Ini diantara kebiasaan sebagian sufi. Wa ma wara'a dzalika illa wahamul bid'ah, dan tidak ada di balik itu kecuali ingin menyebarkan bara kebid'ahan. Warahajul fitnah, dan kobaran fitnah. Yagrisuha fi fuadik, mereka menanamkannya ke dalam hatimu. Wayaktamiluka fi syarakihi, dan mereka menjeratmu di dalam jaringannya. Fawallahi la yasluhul a'ma liqiyadatil umyan wa irsyadihim. Maka demi Allah, sesungguhnya tidak mungkin orang yang buta dapat menuntun orang-orang buta atau membimbing mereka. Jadi hakikatnya mereka adalah orang yang buta. Bagaimana mereka bisa menuntun umat manusia ini? Hakikatnya yang mereka lakukan adalah menjerumuskan umat manusia di dalam kesesatan. Maka tidak dibenarkan seorang muslim, seorang ahlus sunnah untuk mengambil ilmu, belajar kepada seorang yang sesat, seorang ahlul bid'ah. Ammal akhdhu an ulama'i sunnah fal akil asal wala tasal. Adapun kata beliau, mengambil ilmu dari para ulama ahlus sunnah, maka reguklah madu itu dan tidak perlu engkau bertanya. Maksudnya kalau dia seorang ahlus sunnah, jangan diragukan lagi, ambillah ilmu darinya. Waffaqakallahu, waffaqakallahu lirushdik litanhala min mirathin nubuwah safian. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu untuk meraih hidayahnya sehingga engkau bisa mengambil dari warisan kenabian ini secara murni. Wa illa falyabqi 'ala ad-din man kana baqiyan. Kalau tidak, maka hendaklah tangisilah agama ini barang siapa yang masih mampu untuk menangis. Artinya, kalau sudah tidak ada lagi ulama ahlus sunnah yang mengajarkan ilmu kepada umat ini, maka tangisilah agama ini, sesungguhnya akan hancur. Jadi, inilah prinsip di dalam menuntut ilmu. Mengambil ilmu dari seorang ahlus sunnah, bukan dari seorang ahlul bid'ah. Dan beliau menjelaskan hakikat prinsip ini. Prinsip ini bukanlah prinsip mutlak. Dalam artian, ada kondisi-kondisi tertentu yang seorang terpaksa bermajelis dengan ahlul bid'ah, yang dia tidak bisa lari daripadanya. Iya. Maka kata beliau, وَمَا ذَكَرْتُهُ لَكَ هُوَ فِي حَلِ السِّعَ وَالْإِخْتِيَارِ. Dan apa yang aku sebutkan padamu dalam keadaan lapang dan ada pilihan. Artinya kalau kita masih mampu untuk memilih, ini gurunya ahlus sunnah dan itu ada guru ahlul bid'ah, maka tentunya tidak dibolehkan bagi kita belajar dari ahlul bid'ah, hendaklah kita mempelajari dari ahlus sunnah. Amma in kunta fi dirasatin nizamiyah la khiyara laka. Adapun jika engkau berada atau engkau mengikuti sekolah formal, tidak ada pilihan bagimu. Yakni sudah masuk di sekolah formal ahlus sunnah misalkan, namun ada tersusupi dengan pengajar-pengajar yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Iya. Maka kita enggak punya pilihan. Karena kita hanya sebagai seorang murid, tidak ada, kita bukan kepala sekolah, kita bukan mudir yang bisa merubah kebijakan. Maka kata beliau, fahdhar min. Berhati-hatilah dari ahlul bid'ah tersebut, ma'al isti'adzah min syarrih. Disertai dengan memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekannya. Jadi maksudnya, tidak apa-apa, terus belajar di situ, disertai dengan kehati-hatian. Berhati-hati darinya, dan meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekannya. Bil yaqdhati min dasa'isihi. Dan dengan terus-menerus waspada dari apa-apa yang dia susupkan. Ya, pelajarannya mungkin bagus. Pelajarannya, kurikulum sekolahnya bagus. Tetapi karena yang mengajar memiliki pemahaman yang menyimpang, kadang dia susupi. Mungkin belajarnya bahasa Arab. Pelajarannya tajwid. Tapi dia susupi dengan apa namanya, hal-hal yang menyimpang. Alahaddi qawlihim, kata beliau, dalam batasan ucapan mereka, ijnis thimar walqal khashabata finnar. Petiklah buahnya dan buanglah kayunya di dalam api. Artinya ambil yang benar dan buang yang salah. Ini ucapan bisa benar dan bisa salah. Kalau dalam kondisi kita tidak bisa menghindar karena itu peraturan dari sekolah, maka ini mungkin benar. Iya. Tetapi kalau kita masih bisa memilih, kemudian kita dengan sengaja datang memilih sendiri guru yang memiliki penyimpangan, gak boleh kita mengatakan, saya ambil baiknya saja, saya tinggalkan buruknya. Ini tidak bisa. Iya. Bukan seperti itu yang dimaksudkan. Adapun yang dimaksudkan di sini, ketika seorang belajar di sekolah formal, dan dia tidak bisa menghindar, kalau dia tidak hadir, mungkin dia akan dikeluarkan dari sekolah tersebut. Maka, dalam kondisi seperti itu, ambil yang baik, buang yang jeleknya. Wala tatakhadhal anit talab. Dan jangan engkau mundur dari menuntut ilmu hanya karena itu. Fa akhsha an yakuna hadha min at-tawalli yawm az-zahfi. Karena aku takut. Aku khawatir mundurmu dari menuntut ilmu dengan alasan ini adalah termasuk orang yang seperti orang yang lari dari medan pertempuran ketika dua pasukan telah saling berhadapan. Fama 'alaika illa an tatabayyana amrahu wa tattaqi syarrahu wa takshifa sitrahu. Maka tidak ada bagimu selain engkau mencari kejelasan urusannya, yakni harus jelas dia memiliki penyimpangan, harus berhati-hati dari penyimpangan tersebut, dan engkau menyingkap penyimpangannya. Iya. Ucapan beliau ini dikomentari oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, hadza ihtirazun jayyid. Kata beliau, ini adalah perincian yang sangat bagus. Qad yalja'ul insan ilal mubtadi. Bisa jadi seseorang itu terpaksa belajar kepada ahlul bid'ah. Terpaksa ya. Wadhalika fid dirasat an-nizamiyah. Qad yundabu ila tadris fil ulumil arabiyah mathalan aw fil ulumil ukhra. Yaitu terjadi pada sekolah-sekolah formal. Bisa jadi ditugaskan untuk mengajar di dalam bahasa Arab misalkan atau dalam ilmu-ilmu yang lain, huwa mubtadi. Seorang ahlul bid'ah. Mungkin karena dia punya gelar doktor atau punya keahlian dalam bidang bahasa Arab, sekolah menugaskan dia padahal dia ahlul bid'ah. Wa ma'rufun annahu min ahlil bid'ah. Dan ma'ruf dikenal dia memang seorang ahlul bid'ah. Walakin madza taf'al idza kunta labuda an tadrusa ala hadza syekh? Akan tetapi kata Syekh Utsaimin, apa yang harus kamu lakukan kalau kamu terpaksa harus belajar kepada guru seperti ini? Nakul, maka kata Syekh, khudh min khairihi wada syarrahu. Ambil kebaikannya dan buang jeleknya. Ini yang harus kita lakukan. Ambil yang baiknya dan buang jeleknya. Sekali lagi, ini dalam kondisi kita terpaksa. Bukan dalam kondisi kita bisa memilih. Kemudian kita mengatakan, saya akan hanya mengambil yang baiknya saja. Saya ikut semua kelompok, saya ikut semua pengajian. Tapi saya hanya ambil yang baiknya saja. Iya, ini tidak bisa seperti itu. Karena kita dalam kondisi bisa memilih. Dan kita diperintahkan dalam Al-Quran, Was-Sunnah, dan Ijma'us Salaf untuk memilih yang baik. Bukan memilih yang jelek. Ini di satu sisi. Di sisi lain, apakah kita punya jaminan kita bisa membedakan ini yang baik dan ini yang salah? Kan gak bisa. Kita gak ada jaminan. Bisa jadi, suatu kesalahan, suatu kebid'ahan, malah kita sangka sebagai suatu kebaikan. Iya. Lalu kalau kita sudah bisa membedakan yang ini yang benar, yang ini yang salah, yang ini baik, itu jelek. Lalu kenapa kita duduk belajar kepada orang seperti itu? Harusnya kita yang ngajari dia. Kalau kita sudah bisa membedakan hal tersebut. Iya. Ini penjelasan makna ucapan para ulama tersebut. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, "In takallama amama at-tullab fil aqidah fa 'alaika bi munaqashatihi in kunta taqdiru 'alal munaqashah." Kalau dia berbicara di depan para siswa tentang permasalahan akidah, maka hendaklah engkau membantahnya. Kalau kamu mampu untuk membantahnya. Iya, kalau dia memulai mengucapkan ucapan penyimpangan, maka dibantah. Ini kewajiban kita yang hadir di situ. Wa illa farfa amrahu liman yaqdiru ala munakasyatihi. Kalau tidak mampu, maka angkat urusannya kepada yang mampu untuk mendebatnya. Mungkin dilaporkan kepada dosen yang lain, atau dilaporkan kepada mudirnya, atau dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Iya. Wahdar anta dakhula ma'ahu fi nikashin la tastati'u takhallus minhu. Dan hati-hatilah, jangan engkau masuk di dalam satu diskusi dengannya yang engkau tidak bisa lepas darinya. Maksudnya engkau tidak bisa mematahkan argumennya. Li'anna hadha dararun la 'alaika anta bal 'alal qawli alladhi tudafi anhu. Sebab bahayanya bukan kepadamu sebetulnya, tetapi pada kebenaran yang engkau bela. Li'annaka idza fashalta amama hadzal ustadz mathalan sara hadza kasrun lil haqq wa nasrul batil. Sebab kalau kamu kalah di dalam diskusi atau dalam perdebatan di hadapan ustadz tersebut, maka itu adalah kekalahan kebenaran, kekalahan terhadap kebenaran dan pertolongan terhadap kebatilan. Iya. Jadi kalau kita mau mendebat seorang ahlul bid'ah di depan orang lain, kita tuh harus yakin sebelumnya kita mampu mengalahkan dia dengan argumen dan hujah yang kita miliki. Iya. Kalau kita ragu atau kita tidak mampu, maka tidak boleh. Sebab kalau dia memenangkan perdebatan, orang akan mengatakan kalau begitu dia benar, kita yang salah. Maka yang bahayanya adalah kebenaran itu terkalahkan dan kebatilan itu yang terangkat. Iya. Kata Syekh, lakin idza kana indaka qudrah fi mujadalatihi fa alayka bidzalik. Akan tetapi kalau kamu memiliki kemampuan untuk mendebatnya, maka hendaklah kamu lakukan. Wa rubbama yakunu fi hadza maslahatun lil jami', dan bisa jadi apa yang kamu lakukan itu ada maslahatnya bagi banyak orang. Maslahatun laka anta yahdihillahu ala yadaik wa maslahatun lahu huwa yahdihillahu min bid'atihi. Ini adalah kemaslahatan bagimu, Allah memberikan hidayah melalui engkau, dan kemaslahatan baginya, yakni bagi gurumu yang memiliki penyimpangan tersebut, Allah memberikan hidayah kepadanya dari kebid'ahannya. Allah menyelamatkan dia dari bid'ahnya. Iya. Kemudian Syekh menyebutkan satu faedah, barangkali ini kita butuhkan di masa kita ini. Wahal tuqarin mithla hadza biman ibtuliya bid-dirasa ma'al ikhtilat 'ala al-wajhin nizami. Apakah bisa disamakan keadaan ini dengan orang yang ditimpa musibah? Ya, kata Syekh, ditimpa musibah dengan belajar di tempat ikhtilat. Karena itu sudah aturan sekolah formal. Iya. Apakah bisa disamakan seperti ini antara orang yang terpaksa belajar kepada ahlul bid'ah dan juga terpaksa belajar di sekolah yang ada ikhtilatnya? Maka apa kata Syekh? Fihi tafsil. Padanya ada perincian. Inda'atid darurah bidzalik. Apabila ada keadaan darurat yang menuntut hal itu. Idza lam yakun hunaka jami'at aw madaris khaliyah min dzalik. Jika tidak ada di sana universitas atau sekolah yang benar-benar selamat dari ikhtilat. Fa huna qad takunu hunaka darurah. Maka di sini bisa jadi hukumnya adalah darurat. Perhatikan apa syaratnya dikatakan darurat. Memang tidak ada sama sekali. Kalau ada berarti bukan darurat. Iya. Wa fi hadhil hal. Nah, kemudian perhatikan yang kedua. Syarat yang kedua. Wa fi hadhil hal, dan dalam keadaan ini yajibu 'ala talib, wajib bagi seorang penuntut ilmu atau seorang siswa an yabta'ida 'anil julus ila imra'atin, untuk menjauhi duduk berdekatan dengan wanita. Tidak boleh berdekatan. Awit tahadduts ma'aha, atau berbicara dengannya. Aw tikrarin nadhar ilaiha, atau memandangnya berulang-ulang. Ini yang harus dijauhi. Ini yang harus selalu diingatkan. Ini syarat yang kedua. Jangan duduk berdekatan, jangan berbicara dengannya, dan jangan selalu memandangnya. Artinya jangan memandangnya dengan sengaja. Yakni kata Syekh, biqadri ma yastati'u yabta'idu 'anil fitnah, sesuai kemampuannya untuk menjauh dari fitnah. Iya. Amma idza kana minal mumkin an yadrusa fi madaris ukhra khaliyah minal ikhtilat. Adapun jika masih memungkinkan dia untuk belajar di sekolah-sekolah lain yang tidak ada ikhtilat padanya, aw fiha nisfu ikhtilat, atau padanya hanya ada setengah ikhtilat. Kama ayyakunan nisa fi janib war rijal fi janib akhar. Seperti dipisahkan laki-laki di satu sisi dan wanita di sisi yang lain. Yakni di kanan laki-laki, di kiri laki-laki misalkan. Falyattaqillaha mastata, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Iya. Inilah penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian kita lanjutkan dari ucapan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Wa minan nutafil tariqah. Afwan, wa minan nutafit tarifah. Dan dari kisah yang unik atau menarik, anna Aba Abdurrahman Al-Muqri haddatha an Murji. Bahwasanya Abu Abdurrahman Al-Muqri menyampaikan hadis dari seorang murji'ah, dari seorang ahlul bid'ah. Iya. Ini asalnya dia adalah terlarang menyampaikan hadis dari seorang ahlul bid'ah. Iya. Tetapi terkadang sangat dibutuhkan. Karena ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai hilang. Tetapi ada syaratnya, meriwayatkan dari ahlul bid'ah tersebut. Faqila lahu, maka tatkala ditanyakan kepadanya, lima tuhaddits an murji', kenapa kamu meriwayatkan dari seorang murji'ah? Faqala abi'ukumul lahma bil idham. Maka beliau menjawab, aku menjual kepada kalian daging dengan tulang-tulangnya. Iya. Yeah. Daging dengan tulang-tulangnya. Apa maksudnya ini? Kata beliau, Fal Mukri rahimahullahu taala, maka Abu Abdurrahman Al-Mukri, semoga Allah merahmati beliau, haddatha bila gararin wala jahalatin. Beliau meriwayatkan hadis tanpa ada gharar, tanpa ada sesuatu yang dapat menipu, dan juga tanpa ada jahalah, ketidakjelasan. Idh bayyana faqal, karena beliau memberikan penjelasan, ia berkata, wa kana murji'an. Dia berikan penjelasan kondisi rawinya tersebut, dia adalah seorang murji'ah. Dia adalah seorang murji'ah. Iya. Jadi, beliau riwayatkan hadis, tapi beliau jelaskan kondisi rawi tersebut. Jadi orang tidak tertipu dengannya. Adapun kalau kita menukil dari seorang ahlul bid'ah dalam kondisi yang dibutuhkan, kita menukil, kemudian kita tidak jelaskan siapa dia sebenarnya, maka ini akan menipu. Ya, akan menipu umat. Ini jangan main-main. Jangan terlalu meremehkan dalam permasalahan seperti ini. Ini manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Iya. Kalau kita mengutip dari orang yang memiliki penyimpangan, terkadang mungkin dibutuhkan. Misalkan, kita mengutip ucapan Said Qutb. Iya. Kita mengutip ucapan Said Qutb. Untuk apa? Untuk mematahkan argumentasi para pengagum Said Qutb. Artinya, kalau kalian benar-benar pengikut Said Qutb, ini dia pemahamannya, ini dia pemikirannya. Ternyata bertentangan dengan kalian. Terkadang itu kan dibutuhkan, kan? Untuk mematahkan argumentasi orang yang senang sama Said Qutb. Iya. Ternyata mereka sendiri berbeda dengan pemikiran Said Qutb. Iya. Dan dalam hal ini pemikiran Said Qutb dalam hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an was Sunnah. Maka kita jangan tatkala kita menjelaskan atau menukil darinya, mesti kita menjelaskan keadaannya. Iya, dia adalah orang yang menyimpang. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sadaqaka wa huwa kadzub." Ketika syaitan mengajarkan ayat kursi untuk dibaca oleh Abu Hurairah agar terlindung dari syaitan, kemudian Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang diajarkan oleh syaitan. Apa kata Rasulullah sallam? "Sadaqaka wa huwa kadzub." Dia benar, namun dia adalah pendusta. Tapi dalam hal ini dia benar, iya. Tetapi kamu harus hati-hati, dia adalah seorang pendusta besar. Iya. Ini maksudnya. Qala wa ma satartuhu laka huna huwa min qawaidi mu'taqadika. Dan apa yang aku tulis untukmu di sini adalah termasuk kaidah-kaidah di dalam akidahmu. Akidati ahli sunnati wal jamaah, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini jangan kita pandang sepele. Ini bagian dari manhaj yang sangat penting di dalam akidah seorang ahlu sunnah. Iya. Wa minhu, dan di antaranya, ma fil akidah as-salafiyah, apa yang terdapat dalam akidah as-salafiyah li syekhul Islam Abi Ismail Abdurrahman ibn Ismail As-Sabuni, yang ditulis oleh syekhul Islam Abu Ismail Abdurrahman bin Ismail As-Sabuni, yang meninggal pada tahun 449 Hijriah. Jadi termasuk generasi yang sangat dekat dengan tiga kurun utama. Qala rahimahullahu taala, beliau semoga Allah merahmatinya berkata. Ya, perhatikan, inilah akidatu ahli sunnati wal jamaah. Jadi ini bukan permasalahan sepele. Sudah ditulis sejak ulama terdahulu. Iya. Wa yubghiduna ahlal bid'ah alladziina ahdatsu fid-din ma laisa minhu. Ahlus sunnah wal jamaah membenci ahlul bid'ah yang mengada-ada di dalam agama yang tidak berasal dari agama tersebut. Ini prinsip ahlu sunnah. Membenci ahlul bid'ah. Walaupun bid'ah di sini ada dua bentuk. Bid'ah mukaffirah dan bid'ah mufassiqah. Bid'ah yang menyebabkan seorang itu kafir dan bid'ah yang menyebabkan seorang itu fasik. Iya. Artinya pelaku bid'ah itu ada yang dapat dihukumi kafir apabila terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan terangkat penghalang-penghalangnya, dan ada yang masih dikategorikan sebagai muslim. Kalau begitu, kadar kebencian kepada masing-masing itu berbeda-beda. Iya. Adapun yang masih muslim, tentunya dia dibenci di satu sisi dan dicintai di sisi yang lain. Iya. Qala wala yuhibbunahum wala yusahibunahum. Dan ahlu sunnah tidak mencintai ahlul bid'ah. Tidak pula bersahabat dengan mereka. Tidak pula bersahabat dengan mereka. Ini prinsip ahlu sunnah. Iya. Namun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam ta'liq beliau, beliau mengatakan ini tidak mutlak. Kata beliau, in sahibtahu ta'lifan lahu. Apabila kamu berteman dengannya dalam rangka mengikat hatinya. Mengikat hatinya supaya senang dengan kebenaran yang kita sampaikan. Wada'watahu falabas. Demikian pula dalam rangka berdakwah kepadanya, maka tidak apa-apa. Lakin bisyartin, akan tetapi dengan syarat, annaka idza ra'aita adama salahihi faraktahu wa taraktahu. Kalau kamu lihat dia juga tidak mau berubah, maka tinggalkan dia dan berpisah dengannya. Iya. Kita lanjutkan ucapan Imam As-Sabuni. Imam As-Sabuni ini yang terkenal ada dua ya. Yang satu dari generasi terdahulu, adapun yang sekarang yang mufassir itu banyak dikritik. Ini sebagai faedah. Muhammad Ali As-Sabuni yang sekarang itu banyak dikritik para ulama, ada beberapa kritikan kepada beliau dalam beberapa penyimpangan. Baik, ini As-Sabuni yang dulu maksudnya. Syekhul Islam Abu Ismail Abdurrahman bin Ismail As-Sabuni. Kata beliau, wala yasma'una kalamahum. Dan ahlu sunnah tidak mendengarkan ucapan-ucapan ahlul bid'ah. Tidak mendengarkan ucapan-ucapan ahlul bid'ah. Ini prinsip ahlu sunnah. Jangankan belajar kepada mereka, enggak mau mendengarkan. Kenapa? Karena takut. Jangan sampai terjerumus dalam kesesatan. Ini sifat seorang mukmin, berhati-hati. Dan ini juga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ini juga tidak mutlak. Kalau seorang yang alim bertujuan untuk membantah mereka, maka dia harus mendengarkan ucapan mereka. Iya. Jangan dia dengarkan dari lawan mereka. Bisa jadi lawan mereka ini sudah menambah-nambah ucapan mereka. Iya. Jadi harus dia dengarkan langsung atau dia baca buku-buku mereka langsung. Iya. Ini bagi seorang alim untuk membantah, bukan untuk semua orang. Baik. Wala yujalisunahum. Dan ahlu sunnah tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah. Wala yujadilunahum fiddin. Dan tidak mendebat mereka di dalam agama. Di sini juga ada perincian, sebagaimana dijelaskan Syekh Ibnu Utsaimin, kalau debat itu untuk mencapai kepada kebenaran, maka ini diperintahkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajadilhum billati hi ahsan. Dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Yakni mereka memang mau mencari kebenaran. Tapi kalau kita lihat mereka ini, cuman mau memperlihatkan kehebatan mereka dalam perdebatan, agar mereka bisa menang, dan seringkali mereka curang dalam perdebatan, maka ini tidak dibolehkan. Iya. Kata beliau, wala yunadhirunahum, dan tidak boleh mengambil atau meminta atau saling bertukar pikiran dengan mereka. Iya. Wa yarawna sawna adhanihim an sima'i abatilihim. Dan ahlus sunnah memandang untuk menjaga telinga-telinga mereka dari mendengarkan kebatilan-kebatilan mereka, allati idza marrat bil adhan, apabila dia lewat di telinga-telinga. Yakni tutup telinga, jangan didengarkan. Allati idza marrat bil adhan waqarat fil qulub darrat. Yang mana ucapan-ucapan mereka ini apabila melewati telinga kita, akan membekas di dalam hati dan membahayakan. Wajarat ilaiha minal waswas au minal wasawis wal khatarat al-fasida majarat, dan bisa muncul padanya waswas dan bisikan-bisikan yang rusak yang biasa terjadi dari ucapan-ucapan yang batil tersebut. Wa fihi anzalallahu ta'ala azza wa jalla qawlahu. Dan dalam permasalahan ini, yakni menjaga telinga kita, jangan mendengarkan ucapan-ucapan ahlul bid'ah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka. Berpalinglah dari mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Iya. Jadi, tidak boleh duduk-duduk mendengarkan ucapan orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah. Dan ahlul bid'ah adalah sejelek-jeleknya orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah. Iya, ditafsirkan macam-macam sesuai keinginan mereka. Iya. Enggak boleh didengarkan. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Sulaiman bin Yasar anna rajulan yuqalu lahu Shadiq. Dan dari Sulaiman bin Yasar bahwasanya ada seorang laki-laki dikatakan dia bernama Shadiq. Qadimal Madinata. Faja'ala yas'alu an mutasyabih al-Qur'an. Dia datang ke kota Madinah, lalu dia mulai bertanya tentang ayat-ayat mutasyabih di dalam Al-Quran. Ini ayat-ayat yang bisa memunculkan syubhat karena ditafsirkan macam-macam. Farsala ilaihi Umar radhiyallahu anhu wa qad a'adda lahu arajinan nakhli. Maka Umar mengirim orang kepadanya untuk mengundangnya, untuk menangkapnya, dan Umar telah menyiapkan baginya pelepah-pelepah kurma. Faqala man antah? Lalu Umar berkata, siapa kamu? Qala ana Abdullahis Shadiq. Kata dia, saya adalah hamba Allah Shadiq. Fa akhadha urjunan min tilkal arajin. Maka Umar mengambil satu pelepah dari pelepah-pelepah kurma tersebut. Fadarabahu hatta damiya ra'suhu. Maka Umar memukulnya sampai kepalanya berdarah. Allahu Akbar. Ini hukuman seorang kepala negara, seorang pemimpin terhadap pelaku bid'ah. Iya. Ini tanggung jawab pemimpin. Dan ini tanggung jawab yang lebih besar. Jauh melebihi tanggung jawab mengurus urusan macet, urusan listrik, urusan beras. Urusan yang terpenting pemimpin adalah mengurus akidah masyarakatnya, agama mereka. Iya. Ini yang terpenting. Dan kita lihat, apakah orang-orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin itu mengerti permasalahan ini? Umumnya tidak mengerti. Padahal ini tugas utama seorang pemimpin, menjaga akidah masyarakatnya. Dan ini yang pertama Allah akan tanyakan kepada mereka. Bukan masalah perut kaum muslimin atau umat manusia yang mereka pimpin yang akan ditanyakan pertama kali, bukan. Yang akan ditanyakan kepemimpinan mereka di dalam agama. Bagaimana mereka menjaga akidah kaum muslimin. Ini yang pertama ditanyakan. Maka inilah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang yang menyimpang, seorang yang sesat. Diberikan hukuman oleh Umar. Dipukul kepalanya hingga berdarah. Thumma tarakahu hatta bara'ah. Kemudian Umar membiarkannya sampai dia sembuh. Thumma ada. Kemudian Umar pukul lagi. Thumma tarakahu hatta bara'ah. Kemudian dia biarkan sampai sembuh. Fada'a bihi liya'ud. Ketiga kalinya Umar panggil dia untuk dipukul lagi. Faqal. Lalu dia pun menyerah. Sehingga dia berkata, in kunta turidu qatli faqtulni qatlan jamilah. Kalau kamu hendak membunuhku, bunuhlah aku dengan pembunuhan yang indah. Yakni jangan disiksa. Iya. Fa'adina lahu ila ardi. Maka setelah dia mengaku salah, dia mengaku mau bertobat, Umar kemudian melepaskannya untuk kembali ke negerinya. Wa kataba ila Abi Musa al-Ash'ari bil Yaman. Setelah itu, apakah urusan selesai? Tidak. Umar menulis keputusan. Dikirimkan kepada gubernurnya Abu Musa al-Ash'ari di negeri Yaman. Di negeri tempat tinggalnya Shadiq ini. Apa keputusan Umar? La yujalisu ahadun minal muslimin. tidak boleh ada seorang pun dari kaum muslimin yang duduk bersamanya. Subhanallah, sudah dihukum dengan hukuman yang keras, masih ditambah dengan hukuman yang berikutnya, yaitu tidak boleh bermajelis dengannya. Rawahu Ad-Darimi, diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, wakila kana muttahaman bira'il khawarij. Dan juga dikatakan bahwasanya Shiddiq ini tertuduh memiliki pemahaman khawarij. Iya, ini sikap salaf kepada pelaku bid'ah. Wan-Nawawi rahimahullahu taala qala fi kitabil adhkar, dan Imam Nawawi semoga Allah merahmati beliau berkata dalam Kitabul Adhkar, babut tabarri min ahlil bid'ah wal ma'asi, bab wajibnya berlepas diri dari ahlul bid'ah dan pelaku maksiat. Wa dzakara haditsa Abi Musa radhiyallahu anhu, dan beliau menyebutkan hadis Abu Musa semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari tiga jenis wanita. Yang pertama as-saliqah, yaitu wanita yang mengangkat suaranya ketika kematian orang yang dia cintai, yakni meraung-raung karena sedih atas kematian orang yang dia cintai. Iya, meratapi mayit. Yang kedua wal haliqah, seorang wanita yang mencukur rambutnya. Iya. Karena ditimpa musibah, karena tidak senang dengan musibah tersebut. Apakah dia cukur rambutnya atau dia jambak-jambak rambutnya, maka termasuk dalam hadis ini. Yang ketiga wasyaqah, seorang wanita yang suka merobek-robek pakaiannya atau merobek saku pakaiannya ketika terjadi musibah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari wanita-wanita seperti ini. Iya. Dan dikatakan para ulama penyebutan wanita karena memang kebanyakan yang melakukannya adalah wanita. Artinya laki-laki juga termasuk. Iya. Maka hadis ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari para pelaku maksiat tersebut. Wa an Ibnu Umar bara'atuhu minal qadariyah rawahu Muslim. Dan dari Ibnu Umar beliau berlepas diri dari pengikut Qadariyah. Diriwayatkan Imam Muslim. Siapa itu Qadariyah? Orang-orang yang mengingkari takdir Allah. Mereka mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya. Iya. Mereka mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya. Mereka mengingkari ilmu bagi Allah. Dan ini bagian dari takdir Allah. Maka kata Ibnu Umar, katakan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Ini contoh bagaimana generasi salaf berlepas diri dari ahlul bid'ah. Iya. Kemudian beliau rahimahullahu taala berkata, wal amru fi hajril mubtadi. Nah, di sini beliau memasuki satu penjelasan yang sangat penting sekali. Sebelumnya kita sudah pahami, memboikot, tidak bermajlis, dan tidak mendengarkan ucapan ahlul bid'ah adalah prinsip di dalam ahlus sunnati wal jamaah. Iya. Namun, di dalam menerapkan prinsip ini, seseorang itu harus dengan ilmu. Bukan hanya sekedar semangat. Dan tidak sekedar mengambil satu sisi dan meninggalkan sisi yang lain. Iya. Meninggalkan satu sisi prinsip syariat dan meninggalkan sisi yang lain. Disinilah dibutuhkan kefaqihan dan bimbingan para ulama bagaimana seseorang itu menerapkan prinsip-prinsip ini. Iya. Kalau seorang hanya modal semangat dengan kurangnya ilmu, asal dia dapatkan ucapan-ucapan salaf, langsung dia praktekan tanpa dia memahami bagaimana cara mempraktikkannya. Maka beliau mengatakan, wal amru fi hajril mubtadi yanbani ala mura'atil masalih wa takthiriha. Dan perintah untuk memboikot ahlul bid'ah dibangun di atas dasar memperhatikan maslahat dan memperbanyaknya. memperbanyak maslahat. Iya. Ini dasar penerapan hajrul mubtadi. Wa daf'il mafasid wa taqliliha. Demikian pula dibangun di atas dasar menolak atau menghilangkan mafsadat, kerusakan-kerusakan, dan juga memperkecilnya, meminimalisirnya. Wa ala hadza tatanazzalul masyru'iyyatu min adamiha. Dan oleh karena itu kata beliau, bisa jadi disyariatkan sebaliknya, yaitu tidak memboikot ahlul bid'ah. Perhatikan ini. Ini poin penting sekali yang banyak tidak dipahami oleh sebagian orang yang baru belajar dan begitu bersemangat. Kata beliau, atas dasar ini bisa jadi sebaliknya, yang disyariatkan adalah tidak mempraktekan boikot terhadap ahlul bid'ah ini. Iya. Kenapa? Karena ternyata mafsadatnya lebih besar dibanding maslahatnya. Atau bahkan maslahatnya tidak ada sama sekali, yang ada mafsadatnya. Kama harrarahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala fi mawadhi', sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam beberapa tempat di dalam kitab-kitab beliau. Iya. Ada penjelasan yang bagus juga di sini oleh Syekh Bakar. Saya sarankan untuk membaca, untuk memahami masalah ini, masalah hajrul mubtadi', memboikot ahlul bid'ah. Syekh Bakar rahimahullahu ta'ala juga punya kitab yang bagus yang beliau beri judul Hajrul Mubtadi'. Ya, silakan dibaca buku ini, Hajrul Mubtadi', karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Iya. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut, setelah beliau menyebutkan tentang disyariatkannya memboikot ahlul bid'ah, maka beliau pun mengatakan bahwasannya memboikot ahlul bid'ah itu harus dengan dawabit syar'iyah, ketentuan-ketentuan syariat, yaitu memperhatikan sejauh mana maslahatnya dan mafsadahnya. Apabila maslahatnya lebih besar, maka dilakukan, namun apabila mafsadatnya lebih besar, maka ditinggalkan. Iya, tidak boleh ada pemboikotan. Atau setidaknya pemboikotan di satu sisi, namun di satu sisi tidak diboikot. Iya, ini sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan. Iya, makanya kata beliau, wahada mimma yukhtalafu bikhtilafil bid'ah nafsiha. Maka dalam perkara ini, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan bid'ah itu sendiri. Jadi bid'ah itu bertingkat-tingkat, maka bertingkat-tingkat juga cara kita menyikapinya. Iya. Demikian pula kata beliau, wakhtilafi mubtadi'a wakhtilafi ahwalil hajirin. Demikian pula dilihat pada keadaan pelaku bid'ah tersebut. Maksudnya apa? Dibedakan antara orang yang mengajak kepada bid'ah dan orang yang berbuat bid'ah, itu sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka masing-masing. Demikian pula melihat kepada perbedaan kondisi orang-orang yang memboikot. Iya. Maksudnya apa? Dari segi kekuatan mereka, jumlah mereka. Iya. Itu semuanya berpengaruh terhadap kemaslahatan dan kemudaratan. Wakhtilafil makan wal quwwah wad da'fi. Demikian pula perbedaan tempat, kekuatan dan kelemahan. Ini juga harus diperhatikan. Wal qillah wal katsrah. Sedikit dan banyaknya. Mana yang lebih banyak antara ahlus sunnah atau ahlul bid'ah? Wahakadha min wujuhil ikhtilaf wal i'tibar allati yar'aha syar'u wa mizanuha lil muslim alladhi bihi tandabit. Dan seterusnya dari berbagai macam sisi perbedaan dan hal-hal yang dianggap atau dipandang oleh syariat yang harus menjadi timbangan setiap muslim untuk terikat dengan syariat tersebut. Iya. Jadi demikian, memperhatikan maslahat dan mudarat. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي هِجْرَنِهِ إِنْزِجَارْ أَحَدٍ وَلَا إِنْتِهَاءِ أَحَدٍ بَلْ بُطْلَانْ كَثِيرٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ الْمَأْمُرْ بِهَا لَمْ تَكُنْ هِجْرَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ هِجْرَةٌ مَأْمُورًا بِهَا. Kata beliau, sebagaimana Al-Majmu' Al-Fatawa, Juz ke-28, halaman 210. Maka apabila tidak terdapat di dalam boikot tersebut peringatan terhadap seorang pun, dan tidak seorang pun yang kemudian berhenti dari bid'ahnya, malah yang terjadi, kata beliau, hilangnya banyak kebaikan yang kita diperintahkan untuk melakukannya. Iya. Misalnya kebaikan dakwah, kebaikan menyampaikan ta'lim. Iya. Sementara ketika kita boikot, tidak ada pengaruh apa-apa. Tidak ada pengaruh apa-apa. Iya. Dan bersamaan dengan itu, kita sudah tidak bisa dakwah kepada mereka. Maka kata Syekh, lam takun hijratun ma'muran biha. Maka boikot di sini tidaklah diperintahkan. Iya. Jadi harus diperhatikan. Oleh karena itu, selamanya di dalam masalah-masalah seperti ini butuh bimbingan para ulama. Adapun kalau seorang berani dia berbicara sendiri tanpa bimbingan para ulama, hal ini akan menyebabkan berbagai macam kerusakan. Hal ini akan menyebabkan berbagai macam kerusakan sebagaimana yang terjadi dan kita saksikan. Iya. Dan di sini saya ingin memperingatkan dua golongan sebagai kesimpulan dari apa yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala, dua golongan yang berada pada titik ekstrim di dalam permasalahan ini. Golongan yang pertama adalah golongan yang bermudah-mudahan, memiliki sifat tasahul. Iya. Memiliki sifat tasahul. Terlalu menggampangkan urusan dengan ahlul bid'ah. Iya. Bahkan tidak jarang sampai membela ahlul bid'ah, orang-orang yang memiliki penyimpangan, yang sudah jelas-jelas penyimpangannya. Iya. Dan cenderung menafikan, cenderung menolak adanya syariat untuk memboikot ahlul bid'ah. Ini golongan yang pertama, bermudah-mudahan di dalam bergaul dengan ahlul bid'ah. Iya. Maka mereka ini sedikit banyak terpengaruh dengan ahlul bid'ah tersebut. Ini di satu sisi. Di sisi lain, kita juga tidak boleh menutup mata. Ada orang yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di dalam memperlakukan ahlul bid'ah. Dan tidak memperhatikan maslahat dan mudarat. Dan yang lebih parah lagi, ahlus sunnah dia anggap ahlul bid'ah. Dan dia sikapi sebagai ahlul bid'ah. Bahkan dia sikapi melebihi sikapnya terhadap ahlul bid'ah yang asli. Dan ini terjadi, nyata. Bukan yang sesuatu yang mengada-ada, mesti kita peringatan. Mesti kita peringatkan. Maka pada akhirnya, inilah dua hal yang menghancurkan ahlus sunnah. Yang pertama menghancurkan karena masuknya kesesatan-kesesatan ahlul bid'ah. Akibat bermudah-mudahan bergaul dengan ahlul bid'ah. Hancur ahlus sunnah, prinsip-prinsip hancur. Seperti munculnya manhaj muwazanah. Demikian pula munculnya orang-orang yang tidak mau mengingkari kebid'ahan. Iya. Dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan masuk ke dalam tubuh ahlus sunnah. Ini dari kelompok yang pertama, yang bermudah-mudahan. Iya. Sampai pada mereka tidak mau sama sekali membantah ahlul bid'ah. Bahkan cenderung membela ahlul bid'ah. Iya. Sebaliknya kelompok yang kedua juga tidak kalah dahsyatnya dalam merusak ahlus sunnah, dalam mengacaukan dan memecah belah, serta merobek-robek kesatuan ahlus sunnah. Ini tidak kalah dahsyatnya. Iya. Dan ada penjelasan-penjelasan yang sangat bagus dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam dalam kitabnya Al-Ibanah tentang hal ini. Iya. Jadi ini dua sisi yang mesti kita peringatkan yang dapat merusak ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian pada bagian akhir di dalam pasal ini Syekh mengatakan, dan ini ucapan yang sangat penting sekali, bagaimana solusi kita menghadapi ahlul bid'ah. Qala wal mubtadi'ah innama yukthiruna wa yadhharuna idza qalla al-ilm. Dan para pelaku bid'ah hanyalah mereka itu menjadi banyak dan menjadi muncul, tampil, dikenal apabila ilmu itu berkurang. Apabila penyebaran ilmu itu sedikit. Iya. Apabila penyebaran ilmu itu sedikit. Wa fashal jahal. dan kejahilan yang tersebar. Dan ini juga bisa diakibatkan karena dua golongan itu tadi. Golongan yang bermudah-mudahan dan golongan yang berlebihan. Yang bermudah-mudahan karena dia telah memberikan kesempatan ahlul bid'ah untuk menyebarkan ilmu. Afwan, lebih tepatnya dikatakan menyebarkan kebodohan, bukan ilmu. Menyebarkan syubhat. Iya. Sementara golongan yang kedua menyibukkan ahlus sunnah dengan perpecahan. Sehingga ilmu tidak tersebar. Yang tersebar adalah kebodohan. Ini sama. Sama berbahaya. Iya. Makanya dua-duanya manhajnya rusak. Tidak ada yang benar. Jangan kita katakan ini suka mencela ahlus sunnah tapi manhajnya baik. Tidak. Dia rusak manhajnya itu. Sebagaimana yang dijelaskan para ulama kita. Wa fihim yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan padanya berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yakni tentang ahlul bid'ah, fa inna hadha sinfa yukthiruna wa yadhharun idza kathuratil jahiliyah wa ahluha. Sesungguhnya golongan ini menjadi banyak dan tampil mereka apabila tersebar kejahiliaan dan pelaku-pelaku jahiliyah tersebut, yakni kebodohan. Walam yakun hunaka min ahli al-ilmi bin nubuwah wal mutaba'ah laha man yudhhiru anwaraha al-mahiya lidh-dhulmati ad-dhalal. Dan tidak ada di sana dari kalangan ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu tentang kenabian dan ittiba' kepadanya, yang bisa menampakkan cahayanya sehingga dapat menghapus kegelapan kesesatan mereka. Wa yakshifu ma fi khilafiha minal ifki wasyirki wal muhal, dan juga dapat menyingkap dari penyelisihan mereka, yaitu bentuk kedustaan mereka, demikian pula kesyirikan dan tipu daya. Iya. Jadi kalau tidak ada orang-orang yang berilmu yang dapat menyingkap hakikat mereka, membantah mereka, maka mereka akan berkembang. Iya. Ilmu tertutupi dengan kebodohan yang mereka sebarkan. Iya. Jadi disinilah pentingnya menuntut ilmu dan penyebaran ilmu. Maka kata Syekh sebagai penutup bab ini, fa idza shtadda sa'iduka fil ilmi faqma'il mubtadi wa bid'atihi wa bid'atahu bilisanil hujja wal bayan wassalam. Maka apabila telah menguat ilmu yang engkau miliki, maka bungkamlah seorang pelaku bid'ah, lawanlah dia dan bantalah bid'ahnya dengan lisan hujjah, yakni argumentasi yang kokoh, dan al-bayan, dan penjelasan yang tepat, serta assalam, kata-kata yang baik. Iya. Inilah yang harus dilakukan seorang penuntut ilmu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang generasi terbaik di setiap masa dan apa tugas mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu, yanfauna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa ilmu ini pada setiap generasinya, orang-orang terbaiknya, di mana mereka memiliki tiga tugas. Yang pertama, yanfauna anhu tahrifal ghalin. Mereka menafikan dari agama ini penyelewengan orang-orang yang melampaui batas. Wantihalal mubtilin. Yang kedua, mereka membantah orang-orang yang mau menghilangkan agama ini. Dan yang ketiga, wa ta'wilal jahilin. Mereka meluruskan takwilnya orang-orang yang jahil. Ini tugas orang-orang yang terbaik di setiap masanya. Iya. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan adab yang ketiga, yaitu sikap seorang murid kepada gurunya dan juga larangan berguru kepada seorang ahlul bid'ah. Iya. Baik, ada beberapa pertanyaan. Bismillah. Ustaz, benar atau tidak? Kalau ada orang yang mengucapkan, kita ikut nyoblos. Nyoblos apa ini? Karena kalau tidak, nanti yang akan terpilih adalah orang kafir. Apakah ini berlaku di Indonesia? Pertama, harus kita pahami dan selalu kita tekankan bahwasannya memilih pemimpin dengan cara pemilihan umum, semua orang berhak untuk memilih. Ini bukan cara Islam. Ini adalah cara demokrasi yang bertentangan dengan Islam. Dan sudah dimaklumi, demokrasi itu sendiri berasal dari orang-orang kafir. Berasal dari orang-orang kafir. Iya. Oleh karena itu, di dalam demokrasi banyak sekali yang bertentangan dengan syariat, termasuk pemilu. Sebagai contoh, di dalam pemilu tidak ada bedanya suara seorang alim atau seorang yang mulia dan suara seorang penjahat. Enggak ada bedanya. Suara seorang alim nilainya satu, suara penjahat nilainya satu. Bukan suara seorang alim nilainya 100, penjahat satu, tidak. Sama saja. Iya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin?" Apakah pantas kami jadikan kaum muslimin seperti orang-orang yang jahat itu? Iya. Ini jelas bertentangan dengan syariat. Dan kebanyakan manusia berada di atas kesesatan. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kata Allah, kalau kamu mentaati kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini harus kita pahami terlebih dahulu. Demokrasi, pemilu bertentangan dengan syariat. Lalu apa solusi syariat? Solusinya yang memilih adalah ahlul hilil wal aqdi. Siapa ahlul hilil wal aqdi? Mereka adalah para ulama. Mereka lah yang berhak memilih pemimpin. Seperti yang dilakukan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum beliau meninggal dunia, beliau menunjuk 6 orang sahabat yang akan memilih siapa yang berhak memimpin. Maka mereka memilih Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Yang memilih adalah para ulama dan yang terpilih adalah seorang ulama yang mengetahui bagaimana syariat mengatur negara dan cakap dia dalam kepemimpinan. Ini solusi Islam, bukan tidak ada solusi. Dan ini solusi yang jauh lebih baik dan lebih murah. Sekarang hitung aja berapa triliun yang dihabiskan untuk pemilu. Iya. Dan apakah setelah itu hasilnya ada jaminan kebaikan bagi rakyat? Ternyata tidak. Bisa jadi hasilnya adalah lebih menyengsarakan rakyat dibanding pemerintahan yang sebelumnya. Iya. Dan banyak kemudaratan-kemudaratan yang lainnya. Jadi ini bertentangan dengan syariat. Ya. Hanya saja memang ada kaidah juga dalam syariat kita, irtikabu akhafid dararain. Mengambil kemudaratan yang lebih ringan. Apabila terjadi pertentangan antara dua kemudaratan yang kita harus memilih salah satunya. Iya. Dan mungkin bisa diterapkan di dalam masalah pemilu ini. Apabila terjadi dua kemudaratan, maka kita pilih kemudaratan yang lebih ringan. Iya. Hanya saja ini dengan syarat. Ini dengan syarat bahwa ini sudah pasti atau apa jelas ya, bahayanya itu jelas. Kalau dia hanya berupa persangkaan yang lemah, maka ini tidak dibenarkan. Iya. Jadi, ini jelas. Dua kemudaratan. Kalau kita memilih mudarat, Karena itu adalah sistem orang kafir yang kita tidak boleh berkecimpung dengannya. Dan mudarat-mudarat yang lainnya. Di sisi lain, kalau kita tidak memilih, maka orang-orang yang jelek yang akan naik. Iya. Tetapi pertanyaannya, siapa yang bisa menilai seperti ini? Apakah setiap orang bisa menilai? Tidak setiap orang yang bisa menilai hal tersebut. Maka hendaklah dikembalikan kepada para ulama. Jadi saya tidak bisa menjawab, ini berlaku atau tidak, ini kembalikan kepada para ulama. Apa gunanya ulama-ulama kita, kalau kita sudah berani berfatwa sendiri? Iya. Jadi, silahkan ditulis pertanyaan yang lengkap, sesuai dengan kenyataan, kondisi, kemudian kita sampaikan kepada para ulama kita. Iya. Nah, saya punya pengalaman yang lalu-lalu, ada partai-partai Islam yang menyerukan memilih dengan alasan-alasan seperti ini. Nanti kalau kita tidak memilih, orang kafir yang naik. Ternyata di beberapa pilkada, gubernur yang mereka dukung orang kafir. Iya. Karena mereka lihat, wah ini dia kemungkinan besar dia menang. Iya. Mereka juga mengatakan, kalau kita tidak memilih, nanti yang akan terpilih presiden wanita. Padahal bertentangan dengan syariat. Ternyata, mereka juga mencalonkan para wanita. Bahkan mencalonkan orang-orang kafir. Naudzubillah. Iya. Jadi, orang-orang seperti ini akan kita pilih, maka rusak agama dan negara. Iya. Jadi, makanya ini harus dikembalikan kepada para ulama kita. Ustaz, dari penjelasan tadi, hukumnya adalah darurat jika kuliah di universitas yang tidak ada ikhtilat di suatu negara, lalu bagaimana dengan di Indonesia? Ya. Pertama, saya belum meneliti di Indonesia apakah memang tidak ada yang tidak ada ikhtilat sama sekali. Yang kedua, kalau kita masih bisa sekolah di tempat lain walaupun bukan di Indonesia, di luar negeri yang tidak ada ikhtilat, tentunya itu yang lebih diutamakan. Seperti di Saudi Arabia, walhamdulillah di sana semua universitas yang kita butuhkan, semua fakultas yang kita butuhkan, insyaallah tersedia dan jauh lebih baik. Apa hukumnya datang ke TPS tapi pada saat nyoblos seluruh pilihan caleg dicoblos semua, alias tetap golput? Iya. Ini sama ya dengan penjelasan yang tadi. Kembalikan kepada para ulama kita. Apa sikap kita yang baik apabila kita membagi ilmu kita tetapi disangkal oleh orang yang lebih tua dan berilmu? Sementara kita tahu bahwa hujah beliau berlawanan dengan as-sunnah tetapi kita kalah ilmu dan posisi. Kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Ya. Dan untuk menyiapkan jawaban yang lebih tepat dengan hujah yang lebih kuat. Ya. Barulah kita menyampaikan kepadanya. Dan kalau memungkinkan untuk disampaikan secara tertutup, maka itu yang lebih baik. Itu lebih dapat menyebabkan dia menerima kebenaran tersebut. Iya. Dibanding kita sampaikan secara terbuka, ini bisa jadi dia merasa dijatuhkan sehingga dia bertahan di atas kesalahannya. Iya. Jadi yang harus kita lakukan adalah siapkan hujah dan argumentasi yang lebih kuat. Artinya kita dituntut untuk lebih dalam menuntut ilmu, lalu kemudian kita menjelaskannya secara tertutup. Itu lebih baik. Iya. Atau mungkin bisa dengan kita meminjamkan buku yang berbicara tentang masalah tersebut sehingga dia bisa baca sendiri. Itu juga metode yang bagus. Apakah memasang foto saudara atau orang tua kita di BB yang baru saja meninggal adalah termasuk meratap? Tambah lagi statusnya Miss You AA. Allah Maha Penyayang. Mohon penjelasannya. Iya. Ana belum tahu dalil yang menunjukkan hal tersebut. Hanya saja tidak dibenarkan kita memasang foto gambar bernyawa baik di BB, di Facebook dan lain sebagainya. Salam. Ini tidak dibenarkan karena itu termasuk kategori gambar bernyawa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita peringatan yang sangat keras, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar. Para tukang foto, tukang gambar yang membuat gambar-gambar. Iya. Atau pemilik gambar-gambar tersebut. Yang dimaksudkan di sini adalah gambar bernyawa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan gambar itu dibuat dengan tangan atau dibuat dengan mesin. Maka tidak ada yang berhak memberikan pengecualian terhadap ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang harus kita hindari. Iya. Demikian pula ulama menjelaskan kepada kita dimakruhkan untuk memperbaharui kesedihan. Iya. Ini hukumnya makruh. Memperbaharui kesedihan. Mungkin kita sudah bisa lupakan kesedihan tersebut. Iya. Kita tidak lagi tersiksa dengan kesedihan. Kalau kita memunculkan yang seperti ini, bisa saja memperbaharui kesedihan kita sehingga bisa. Mungkin saja ini bisa menjadi jalan untuk membawa kita kepada ratapan-ratapan. Iya. Membawa kita kepada ratapan-ratapan. Baik. Jadi mestinya ini dihindari. Lebih utama mana sedekah dengan orang fakir yang berjauhan rumah kita, atau lebih utama sedekah dengan saudara yang masih dibilang bisa makan dan punya tempat tinggal yang nyaman. Saudara ini tidak punya pekerjaan tetap saja. Kondisinya tidak punya pekerjaan tetap. Sebetulnya yang seperti ini gak perlu dipertentangkan. Kalau bisa dibagi dua, kenapa tidak? Iya. Sedekah, kita berikan sedekah sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Tetapi kalau memang terpaksa harus memilih, maka pilih yang paling butuh. Pilih siapa yang lebih membutuhkan. Iya. Namun sekali lagi ini tidak perlu dipertentangkan, kita bagi secukupnya, itu yang terbaik, kita dapatkan semua kebaikan. Apa saja sebab-sebab ilmu yang dituntut begitu banyak tidak melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan seluruh adab-adab yang dijelaskan dalam kitab ini, itulah sebabnya. Apabila orang meninggalkan adab-adab sebagai seorang penuntut ilmu, maka inilah akibatnya, ilmu itu tidak melahirkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bisa jadi karena dia tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Iya. Bisa jadi karena dia tidak punya usaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Iya. Atau bisa jadi juga yang lebih parah daripada itu, yaitu ilmu yang dia tuntut tidak dia hafalkan, tidak dia ingat, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tidak ada yang tersisa di hatinya. Dan yang lebih parah lagi daripada itu, ilmu yang dia tuntut adalah ilmu yang sesat. Iya. Jadi banyak sebab-sebabnya. Intinya, sederhana saja, kita kembali kepada buku ini. Kitab ini menjelaskan tentang adab-adab seorang penuntut ilmu. Maka, kalau seorang meninggalkannya, itulah yang menyebabkan ilmunya tidak ada bekas, tidak memberikan keberkahan. Sejauh mana kita boleh bergaul dengan ahlul bid'ah jika dia tidak mempengaruhi kita dengan kebid'ahannya? Seperti sudah kita jelaskan tadi, yang kita perhatikan adalah maslahat dan mudaratnya. Kalau ada maslahat, kita bergaul dengannya supaya dia lembut hatinya, mudah menerima kebenaran yang kita sampaikan, maka itu bagus. Iya. Maka itu bagus. Tetapi kalau ada mudaratnya, dan mudaratnya itu lebih besar, misalkan kita bisa terpengaruh olehnya, atau kita tidak memberikan manfaat kepadanya, sementara orang-orang akan menyangka, walaupun kita enggak terpengaruh, tapi orang lain terpengaruh. Orang lain akan menyangka, oh kalau begitu, sahabatnya ini baik, sehingga kita bisa mengambil ilmu darinya, bisa bergaul dekat dengannya, kan begitu. Jadi jangan pikir hanya kita saja, tetapi pikirkan orang lain juga. Jangan sampai tersesat gara-gara kita. Iya. Jadi yang diperhatikan adalah sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Baik. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana dengan bermuamalah bisnis dengan ahlul bid'ah? Jawabannya boleh. Jangankan dengan ahlul bid'ah, dengan orang kafir pun boleh saja kita berbisnis. Hanya saja tetap waspada, tetap hati-hati. Jangan mendengarkan ucapan-ucapannya kalau sudah berbicara tentang agama.